supaya fair, saya ikut partai Fathul Qorib, Arkanu Sholat. Jadi bukan Rukunus Sholat. Partai Nawakidul Wudud, bukan Nawakidul Wudud. Jadi bukan jadi supaya satu-satu. Nanti kalau pinter mantunya jadi ujian murid langsung stres. Jadi ini sudah fair. Jadi di Quran itu ada wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Ya ada. Alam tarawan nabuwa sasaralakum maafis samawati wa maafil ardi wa asbabu alaikum ni'amawin dohi wa tawakati. Jadi ini satu-satu ya, ada jamaah, ada mufrad, supaya fair. Jadi supaya ini tasrif, takrim bergabung. Punya waktu ya alim alama, punya murid ya kira-kira seperti itu. Terus menyangkut ini tadi, saya bacakan aja di ini bukti saya istifadah sama kesana. Ini beliau sudah bikin makalah wa inna linsia dadihi ka'alimin ikhtiyarotin fil fiqih wa khalifugal ulama ala khalif maka walin lalu karomatun dan seterusnya. Jadi dari awal selalu ada pilihan-pilihan ulama yang tidak memang akhirnya lesali alimin ayu khalif ka'aliman. Saya sering ditanya sendiri terbuat besar di model terbuat setengah diwajibkan PKB Mondok di Anwar setengah diwajibkan diri. Saya ikut siapa? Kayaknya kamu ikut siapa? Kiai kamu gak tahu. Karena suara kamu baru satu lah saya. Nanti kelihatan mufoleh kalau kamu sudah punya pengikut banyak. Itu kelihatan mufoleh karena bawa berbuang. Kalau satu kayaknya gak pernah akan dengan saya. Tapi itu betul yang dikatakan di sana. Jadi apa? Wali maupun orang alim itu pasti punya istiarat. Makanya di situ ada takdir saya tentang Nabi Yahya dan siapa? Isa. Itu detail sekali. Yang satu suka bina siro binas, yang satu suka kumpul apa kiai dan seterusnya mulut tidaknya dia kalau masalah itu tentang akan sholat enggak ada saya juga mungkin itu kepanjangan ini. Jadi bahasa Arab itu ada ihsasun lughawi. Ada rasa bahasa. Ini kan Gusbah, Gusbah di petang ngaji di Arab. Jadi ihsas lughawinya pasti akan tumpul sedikit. Jadi begini, masalah kiai berbeda ya. Guru pertama beri. Jadi kita berguru itu dari kita aspek mana? Aspek memposisikan kiai sebagai seorang guru ilmu ad-dirasa atau ilmu dirasa. Tadi kan saya bilang ilmu ilman yang ilmu dirasa atau ilmu dirasa. Kalau aspek ilmu dirasa sebetulnya berbeda dengan guru tidak masalah. Kenapa terjadinya istilah dari itu karena seorang murid berbeda dengan guru. Kita cara berbeda itu yang harus jelaskan saja. Kalau dari ilmu, rame-ramenya pecah ketika PKP, saya diundang ke pekalongan. Mas Depon tanya kepada saya, bagaimana hukumnya berbeda dengan guru? Karena pas itu Mas Depon PKP. Sekarang PKP. PKP itu empat dari saya. Ya saya heran, Mas Dirkon itu PKB, tapi kok Mbah Beno tidak tanda-tanda tidak suka. Suka saja sama Mas Dirkon itu. Nah ini karena meskipun Mas Dirkon itu PKB, tapi syukur hukumnya itu berlebih. Sehingga saya tidak melihat Mbah Beno ada tanda-tanda tidak suka. Nah, ketika itu saya jalan kepada Mas Dirkon, tahun berapa itu? Tahun awal itu. Berbeda dengan dulu tidak masalah. Karena terjadinya masalah itu, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i keluar dari Imam Malik, dia menulis buku khilaf Imam Malik. Gagal. Ini dari perspektif ilmu dirasa, tapi dengan ilmu dirasa. Oh, jangan sekali-kali. Aspek berasa membutuhkan tarikot yang namanya murid tarikot dengan gaya yang sudah saman, wabahannya. Kalau dengan aspeknya memposisikan bahwa seperti apa? Bahwa seperti Syekhul Dirosa. Ya tidak apa-apa. Tapi caranya. Caranya yang baik. Yang sopan. Jangan memperlihatkan penawanan. bagaimanapun hati Mbah Menuh tergores. Pak, ketika ketika itu ditanya sama Mas Depok, oh tidak apa Pak, tapi saya katakan saya mengikuti P3 tidak pakai daring, pakai perasaan. Ketika guru saya tidak punya teman, siapa yang akan menemani kecuali murid-muridnya?